Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd hadirin hadirat ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Tidak salah kalau dikatakan bahwa kehidupan itu memilih. Setiap kita berhak dan bahkan harus untuk melangkah dan memilih yang terbaik. Dan tentunya sebuah pilihan akan menjadi perkara yang besar dalam kehidupan, akan mendatangkan kemuliaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Apabila pilihan kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sebuah pilihan yang senantiasa dikembalikan takaran sebuah pilihan dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga sebelumnya tentunya dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya sebuah pilihan ketika kita telah memilihnya, harapan kita apa yang kita pilih akan mendatangkan kebaikan, akan memudahkan jalan kebaikan, akan meraih kebaikan kelak tentunya. Dari antara perkara ataupun keadaan yang harus kita pandai untuk memilah kemudian memilihnya adalah dalam bentuk menjalin hubungan relasi dan lebih khususnya mencari sahabat. Dan perkara ini sangat diperhatikan di dalam syariah, mengingat pengaruh persahabatan demikian kuat. Pengaruh persahabatan akan sangat kuat pada warna kehidupan orang ini. Dan sebelumnya, atau sebelum kita melangkah ke barat, bagaimana adab dan kewajiban yang harus kita tunaikan dalam mencari dan menjaga sahabat, maka perhatikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekilas dari apa yang kita baca mengingatkan demikian mulianya persahabatan yang baik, dan sangat merugi tentunya sebuah persahabatan yang jauh dari warna yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya menginginkan persahabatan yang abadi. Kita tidak menginginkan sebuah persahabatan yang hanya saling memperhatikan urusan dunia semata. Sebuah persahabatan yang bahkan ada kalanya saling membantu hanya untuk memuaskan kepuasan nafsunya. Perhatikan firman Allah berikut ini. Yang pertama, dalam surah At-Taubah ayat 116, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang bertakwa mereka yang bisa memilih dan sangat memperdulikan sebuah pilihan tentunya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang benar. As-sadiq, orang yang benar, orang yang jujur, yang tentunya memiliki kebenaran dan kejujuran secara lahiriah dan batiniah. Di sini Allah menyeru. Dan sebagaimana yang pernah kita ungkapkan, di antara makna ketakwaan adalah upaya seorang hamba untuk istiqamah di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiy ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan engkau taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka di antara perkara yang akan memperkuat al-istiqamah di atas agama Allah adalah memilih sahabat yang baik. Sahabat yang memiliki kejujuran baik secara lahiriah ataupun batiniah. Dan juga kemudian perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, "Wasbir نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه." واصبر نفسك, tahan dan sabarkan dirimu, مع الذين يدعون, untuk selalu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya, بالغداة والعشي, selalu menyuruh Allah Subhanahu wa taala Rabbnya di pagi dan petang hari, يريدون وجهه, yang mana kondisi mereka adalah umat yang benar-benar hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekilas kalau kita perhatikan, dan nanti kita akan sedikit uraikan ayat yang pertama dari surah At-Taubah adalah untuk kita memilih sahabat. Wa kunu ma'as-sadiqin. Ayat yang kedua dalam surah Al-Kahfi ayat 28 mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika kita menjalin persahabatan, tentunya tidak akan selamanya kita mendapatkan sebuah interaksi yang selalu dan selalu menyenangkan. Pasti di suatu saat akan ada sesuatu yang tidak kita sukai. Karena manusia tidak sempurna. Karena manusia tidak sempurna. Dia tidak maksum artinya. Maka Allah mengingatkan, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu, untuk selalu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb mereka. Perhatikan, bersabar di dalam menjalin persahabatan. Dan kemudian tentunya ketika seorang berupaya untuk bersabar di dalam berinteraksi atau menjaga hubungan dengan sahabatnya, tentu di dalam persahabatan ini kita dibimbing untuk selalu mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah dilalui oleh generasi yang menjalani persahabatan ini dengan mulia, dengan baik. Bahkan kita mengetahui sebagaimana disyaratkan dan merupakan ijma', gelar persahabatan ini menjadi gelar yang terbaik untuk umat ini, yaitu orang-orang yang menyertai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat. Gelar sahabat menjadi gelar yang paling mulia untuk para sahabat, umat yang hidup berjumpa dan beriman dan wafat di atas keimanan dengan apa yang dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Allah mengisyaratkan dalam surah Al-Luqman ayat 15, "Wattabi' sabila man anaba ilai." Wattabi', ikutilah. Ikuti oleh kamu. Sabil, jalan, man anaba ilayya. Segolongan orang-orang yang selalu kembali kepada aku. Ini tentunya sebuah jalan bagi kita. Dan sangat menakjubkan kalau kita melihat bagaimana bentuk persahabatan yang ada di kalangan para sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana bentuk persahabatan di kalangan para tabi'in. Bagaimana bentuk persahabatan di kalangan para a'immatus salaf. Menakjubkan. Menakjubkan. Sebuah persahabatan yang mereka mengharapkan dengannya mereka mendapatkan naungan Allah di suatu hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu apa yang dijanjikan, bahwa di antara golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan adalah orang yang bertemu karena Allah, dia mencintai saudaranya, dan berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menjadikan orang-orang yang zalim menjadi sahabat. Menjadi rekan yang sangat dekat dengan kita. Perhatikan bahwa apa yang kita sebutkan ini bukan berarti sebuah larangan untuk kita berinteraksi dengan umat manusia. Tetapi yang kita inginkan bahwa dalam kehidupan kita, kita memilih siapa kiranya orang yang akan bisa mendatangkan kebaikan untuk kita. Menjadi sebab pintu kebaikan untuk kita di dunia. Dan menjadi pintu kebaikan yang terbaik tentunya untuk teraihnya kemuliaan akhirah. Ini yang kita harapkan. Benar, beragam manusia kita dapatkan. Orang kafir. Ada di antara kaum muslimin, ada yang zalim. Ada pelaku kemaksiatan. Bahkan ada kalanya pelaku bid'ah. Tetapi di sana juga tentunya ada orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, agama kita secara utuh mengajarkan bagaimana berinteraksi kepada mereka. Akan tetapi, pilihan kita untuk menjadikan seseorang yang dekat dengan kita, maka kita jadikan takaran yang telah Allah ajarkan dalam Al-Quran menjadi arahan, bahkan menjadi cahaya bagi kita. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan orang-orang yang gagal yang menjalin persahabatan di dunia, tetapi Allah katakan gagal walaupun kiranya mereka menyatakan hebat persatuan mereka, kesatuan mereka. Ada kalanya kita melihat, wah hebat persatuan gangster fulan, sangat baik. Kita lihat mereka, oh masya Allah, orang-orang slang. Kalau mereka bertemu, wah masya Allah katanya. Seakan-akan sehidup dan semati. Allah musta'an. wallahi, kalau mereka mengingat firman Allah ini, mereka akan ketakutan dari apa yang telah mereka lakukan. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 27 dan 28. Allah kisahkan bagaimana kelak orang-orang yang zalim menggigit jari-jari mereka seraya mereka menyatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, dahulu ketika seandainya aku bisa mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai indahnya, kalau seandainya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabat yang akrab, sahabat yang erat. Lam attakhid fulanan khalila. Subhanallah, perhatikan. Allah sifati kegagalan persahabatan mereka. Bahkan mereka menganggap apa yang ada pada mereka adalah kebinasaan. Sehingga mereka menyatakan di hari kiamat, lam attakhid fulanan khalila. Laitani lam attakhid. Duhai, dahulu kalau seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai kawan akrabku. Hadirin, persahabatan dengan orang-orang yang berbuat zalim tidak akan menguatkan tali keimanan. Persahabatan dengan orang-orang yang zalim tidak akan mengajak untuk kita semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka secara pasti sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah berfirman, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sesungguhnya al-akhilla, coba perhatikan kata-kata al-akhilla, yaitu persahabatan yang amat sangat erat, bukan sekedar Allah sifati al-musahabah, persahabatan, tapi Allah sifati al-akhilla. Ya mungkin orang akan menyatakan sehidup semati untuk kawannya. Ya mungkin dia tidak bisa ucapkan untuk istrinya atau istri kepada suaminya, tetapi kepada sahabatnya sanggup dia ucapkan seperti ini. Ini anehnya. Dunia persahabatan itu aneh. Orang bisa sabar dengan sahabatnya, tetapi ada kalanya tidak sabar terhadap istrinya. Atau seorang istri tidak sabar kepada suaminya. Kenapa? Inilah keanehan di dalam sahabat persahabatan. Yang sehingga Allah pun mensifati al-akhilla dalam keadaan kita ingat kita tidak boleh menjadikan, atau bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau pernah bersabda, kalau seandainya Allah izinkan aku untuk menjadikan seorang sebagai khalil, saya aku akan jadikan siapa? Abu Bakar sebagai khalil, kawan segala-galanya. Subhanallah. Tapi Allah melarangku. Tetapi Allah sifati apa yang ada dari kondisi orang-orang yang zalim, apa yang ada pada mereka itu al-akhilla, menunjukkan keakraban mereka, eratnya, kalau boleh kita katakan persaudaraan mereka dalam menjalin hubungan persahabatan. Tapi Allah katakan, kelak mereka itu ba'dhum li ba'din adu. Mereka akan menjadi musuh sesama mereka. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang menjalin persahabatan di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dalam dunia persahabatan, sadar atau tidak sadar, setiap mereka itu adalah seseorang yang telah mengangkat sebagai gurunya. Tidak hanya sahabatnya saja. Kenapa demikian? Secara lamban atau bahkan secara cepat dan pasti akan ada pengaruh. Akan ada warna yang menular kepada salah satu di antara keduanya. Setiap mereka akan menularkan apakah karakter, watak, kebiasaan yang buruk, atau perkara-perkara yang lainnya. tatkala dia salah dalam memilih sahabat. Ada kalanya seorang, subhanallah, seorang istri sangat lama, bahkan sangat selalu mempertimbangkan arahan suaminya, tetapi sangat cepat dia di dalam menerima arahan dan pertimbangan sahabatnya. Dan itu yang ada kalanya terjadi. Oleh sebab itu, wajar. Kenapa di dalam syariat kita ada perhatian yang demikian mendalam yang berkaitan tentang dunia persahabatan. Dan coba perhatikan firman Allah yang berikutnya dalam surah An-Najm ayat 26, ayat 29. Allah berfirman, fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid illa al-hayat ad-dunya. Fa'arid, berpalinglah kalian. Palingkan diri kalian, amman tawalla, dari orang-orang yang berpaling, an zikrina, dari mengingat kami. Palingkan dirimu dari orang-orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah. Orang-orang yang walam yurid, orang yang tidak menginginkan illal hayat dunia, kecuali hanya kehidupan dunia. Demikian Allah ingatkan. Dan memang subhanallah, ada kalanya sangat mempesona bentuk persahabatan orang-orang yang kita lihat, masya Allah, dalam keadaan mereka berlaku zalim, berperilaku zalim, bertingkah laku zalim, tetapi mereka bisa bersatu. Tetapi ternyata Allah ingatkan, apa yang mereka lakukan itu hanya karena dunia saja. Tidak ada di antara mereka saling mengingatkan karena Allah. Sangat jauh tentunya dengan bentuk persahabatan yang terwujudkan di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengaruh persahabatan ini diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sangat terikat dengan agama sahabat karibnya. Tidak salah untuk kita katakan, sahabatmu agamamu. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya kalian memperhatikan siapa yang akan dijadikan, siapa yang akan kalian angkat, siapa yang akan kalian jadikan sebagai kawan. Demikian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah syair, untaian syair yang diucapkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, وصاحب تقيا عالما تنتفع به فصحبة أهل الخير ترجى وتطلب. Kata beliau, pergaulilah orang yang bertakwa dan berilmu, niscaya kalian akan mendapatkan kemanfaatan darinya. فصحبة الخير ترجى وتطلب, sungguh bersahabat dengan orang-orang baik merupakan keadaan yang harus diharapkan dan dicari. وَإِيَّاكَ وَالْفَزَادْ لَا تَصْحَبَنَّهُمْ, waspada kalian dan hati-hati dari orang-orang yang rusak, jangan sekali-kali kalian menjadikan mereka sebagai sahabat. فَصُحْبَتُهُمْ, karena menjadikan mereka sahabat itu akan merusak. Menjadikan mereka sahabat, maka sungguh itu akan merusak, karena mereka akan menularkan sesuatu yang jelek untuk kita. Demikian diingatkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya wajar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan." La tusahib illa mu'minan. Jangan kalian mengambil sahabat kecuali kondisi dia adalah orang yang beriman. Illa mu'minan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Alaika bi ikhwanis sidq." Hendaknya kalian selalu mengambil saudara dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Karena mereka itu adalah perhiasan dalam kehidupan kita. Mereka adalah perhiasan dalam kehidupan kita. Akan sangat nampak tentunya keadaan seorang dengan kita perhatikan kepada siapa dia dekat. Siapa sahabatnya. Makanya Masya Allah, predikat sahabat ini ketika ditempatkan, dilekatkan, disematkan pada tempatnya akan menjadi kemuliaan. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melekatkan gelar sahabat ini kepada Abu Bakar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau di dalam gua ketika akan hijrah menuju ke kota Madinah bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrikin Quraisy. Dan ketika Abu Bakar merasakan kekhawatiran berdua di dalam gua dalam pengejaran dan kejaran orang-orang musyrikin Quraisy yang bertebaran untuk mencarinya dan membunuhnya, melihat gelagat yang seperti ini, maka diingatkan id yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Allah berfirman id yaqulu, ingatlah tatkala dia berkata li sahibihi, untuk sahabatnya. Siapa sahabatnya? Abu Bakar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya? La tahzan, jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Sekilas tentunya, walaupun kita belum masuk kepada adab dan kewajiban di dalam persahabatan, terisyaratkan dalam ayat ini. Sahabat yang baik menguatkan saudara dalam kebaikan, membelanya dan menjaganya dalam kebaikan tentunya. Oleh sebab itu wajar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang kita ingat semuanya muttafaqun alaih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan antara orang yang berhasil dalam menjalin persahabatan dengan orang yang gagal. Yang berhasil, yang baik persahabatannya, sebagaimana dia bersahabat dengan siapa? Orang yang menjual minyak wangi. Orang yang mendekat dengan penjual minyak wangi, Masya Allah. Sekiranya dia tidak membeli, maka dia akan mendapatkan bau apa? Tetap untuk mendapatkan atau tetap bisa mendapatkan bau wanginya. Walaupun sekejap dia berada di tempat itu. Ada kalanya kita sekedar melewati, kita mendapatkan apa? Bau wanginya. Tidaklah kita duduk. Tidaklah kita bersama mereka. Tidak kita melakukan tawar-menawar. Kita berjalan, kemudian berlalu. Kita mendapatkan bau wanginya. Dan halnya, dengan apa yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan orang yang bersahabat dengan siapa? Pandai besi. Pembuat perangkat yang dibuat dari besi tentunya. Maka dari semua sisi tentunya sebuah gambaran ya. Sebuah gambaran bukan berarti sebuah celaan dari sebuah pekerjaan. Bukan, tetapi sebuah gambaran. Orang yang mendekat kepada pandai besi, maka minimalnya dia akan mendapatkan apa? Nah, kalau seandainya tidak terpercik bajunya dengan percikan api itu yang mungkin melubangi baju itu, maka minimalnya apa? Dia mendapatkan bau asapnya. Jangankan mendekat, kita melewati, ada kalian seandainya pun bau tidak sampai kepada kita, suaranya sampai dengan kita. Kita tahu bagaimana orang pandai besi, bising suaranya plus tentunya percikan api dan asap yang tentunya tidak sebagaimana asap yang lainnya. Ini gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar ibn Khattab Allahu ta'ala anhu dalam sebuah riwayat beliau berkata, i'tazil aduwak wahdar sadiqaka illa al-amin min al-qawm wala amina illa man khashi Allah fala tashab al-fajr fala tashab al-fajr fatata'allam min fujurihi. Dikatakan, i'tazil aduwak, jauhi, tinggalkan orang yang sifat mereka itu adalah musuh kalian. Wahdar sadiqak, hati-hati dan waspada dari orang yang dekat kepadamu. Illa al-amin, kecuali orang yang dia, karakter dia adalah seorang yang bisa dipercaya. Sebuah isyarat bahwasanya sifat seorang yang akan kita jadikan sahabat, selain dia seorang yang mukmin, muslim tentunya, dia adalah orang yang bisa dipercaya. Al-amin, kata Umar Allah ta'ala anhu. Wala amina illa man khashya Allah. Dan tidak akan kita dapatkan rekan sahabat yang jujur, amanah, kecuali orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kalian bersahabat dengan orang yang jelek, pelaku dosa. Niscaya kamu akan belajar dari perbuatan atau perilaku mereka. Makanya wajar apabila ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah dalam hadis muttafaqun alaih. Tatkala orang badui ini datang kepada Rasul dan bertanya dengan karakter mereka yang polos, tanpa basa-basi tentunya, bertanya kepada Rasulullah, mata sah, kapan datangnya hari? Hari kiamat. Qala ma adatalah, apa yang kau persiapkan untuknya? Untuk hari kiamat, Rasul tidak menyatakan sah itu demikian. Tapi Rasul bisa melihat kondisi orang yang bertanya. Ketika ditanya, kapan hari kiamat? Apa kata Rasul? Ba'adatalah. Apa yang telah kau persiapkan untuknya? Untuk menyambut hari kiamat? Qal. Badu ini pun berkata, hubbullah wa rasul. Yang aku persiapkan, kecintaan kepada Allah. Dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sebuah bentuk persiapan yang setiap kita tentunya bisa mengatakannya. Saya akan persiapkan dengan kecintaan saya kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian Rasul mengisyaratkan sebuah jalan. Dan ini tentunya kalau dia jujur dari apa yang dia katakan, maka dia akan menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagai sahabatnya. Dan tentunya akan ada pengaruh dalam kehidupannya, sehingga akan merubah keadaan, sehingga dia menjadi orang yang cinta Allah dan benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kejujuran ucapan cinta akan teruji di perjalanan kehidupan dan akan nampak tentunya dari mana dia mengambil sahabat. Makanya hadirin dan hadirat rahimallahu wa iyyakum, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Rasul mengisyaratkan dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, diisyaratkan bahwasanya ruh merupakan tentara-tentara yang sudah dibariskan. Apa kata Nabi? Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha ikhtalaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Ruh itu laksana tentara-tentara yang sudah dibariskan. Fama ta'arafa minha ikhtalaf. Ketika ada saling keterkaitan ruh itu, maka akan bertalian. Akan bersatu. Akan saling mendekat. Wama tanakara, tetapi ketika saling berseberangan, minha daripada ruh-ruh itu ikhtilas, tidak akan bisa ketemu. Tidak akan bisa ketemu. ketika seorang jujur ketakutan dia, khasyah dia kepada Allah, jujur keimanan dia kepada Allah, akan nampak dari sahabatnya. Akan nampak siapa kiranya yang paling dekat dengannya. Dan tentunya karakter seseorang ketika kita mendapatkan sebuah perubahan, mendapatkan sebuah keadaan yang mungkin kita lihat lain daripada yang lainnya, maka yang pertama yang harus kita ingat, ada pengaruh dari sahabatnya, ada pengaruh dari orang yang dekat dengannya. Dan itulah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah. Maka ketika kita merasakan ketenangan dan kedamaian saat berjumpa dengan orang-orang yang baik, bersyukurlah kepada Allah. Tetapi ketika mulai ada keluh kesah atau kegelisahan ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, jangan curigai orang lain. Tetapi pertama kali, curigai kondisi diri kita. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengarahkan dan akan membimbing orang-orang untuk Allah pertemukan dengan orang-orang yang sepadan dengannya. Baik, mengingat waktu, berikut ini saya sebutkan tentang adab dan beberapa bentuk kewajiban yang harus kita perhatikan di dalam dunia persahabatan ini. Harapan kita tentunya kita bisa mendapatkan dari atau mendapatkan kebaikan dari persahabatan ini, kebaikan di dunia dan dunia kelak. Yang kita harapkan kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Dan Allah bangkitkan kita dengan orang yang kita cintai. Yang membawa kebaikan. Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan. Allah akan memberikan naungan di hari yang tidak ada naungan. Kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang pertama yang harus kita ingat di dalam persahabatan ini, yaitu hendaknya kita benar-benar bisa memilah dan memilih siapa yang benar-benar kita akan jadikan dia sebagai sahabat erat kita. Tentunya setiap kita ada kedekatan kepada seseorang, ada kecenderungan kepada seseorang. Tetapi di antara mereka ada yang lebih dekat dengan kita. Ada yang kecenderungan kita kepada si fulan itu lebih kuat dan lebih besar. Akan tetapi sebelum kita lebih jauh lagi di dalam bersahabat dengan mereka, maka perhatikan beberapa syarat atau tiga syarat di dalam memilih seorang sahabat. Yang pertama, upayakan sahabat kita adalah seorang yang cerdas. Orang yang memiliki akal yang baik. Memiliki kecerdasan yang baik yang membawa kebaikan. Karena diingatkan oleh para ulama, orang yang cerdas, dia akan bisa membantu kawannya dan mengarahkan. Baik urusan dunia, kalau seandainya orang ini memiliki syarat yang berikutnya, tentunya akan terarahkan agamanya. Oleh sebab itu, ketika seorang menjalin persahabatan atau dekat dengan orang-orang yang kita lihat, kecerdasannya atau kepandaiannya di bawah, kita lihat sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Mohon maaf sekali lagi, bukan artinya dari apa yang kita sebutkan kita membatasi dan tidak mau bersahabat, bergaul dengan yang lainnya. Lah, bukan seperti itu. Tetapi kita memilih siapa yang paling dekat. Karena sahabatmu disyaratkan oleh salaf itu adalah dirimu. Sahabatmu adalah dirimu. Maka ketika ada orang yang datang untuk mencari persaksian kepada Umar bin Khattab Allah Ta'ala anhu, maka Umar bin Khattab enggan. Tidak mau memberikan persaksian. Dan dia tahu tentunya dia akan mendatangi Abu Bakar. Maka datanglah orang yang ingin mencari persaksian ini kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia menceritakan apa yang ada pada Umar. Sehingga dia katakan, apakah aku akan datang kepada Amirul Mukminin? Yaitu artinya apakah saya akan akan benar-benar mendapatkan jalan keluar dari Amirul Mukminin Abu Bakar, ataukah saya juga akan mendapatkan jalan sebagaimana aku dapatkan dari Umar? Maka beliau berkata, aku adalah Abu Bakar dan Umar adalah aku. Aku adalah Abu Bakar dan Umar adalah aku. Artinya persaksian Abu Bakar adalah persaksian Umar. Persaksian Abu Bakar adalah persaksian Umar. Dan Umar sangat cerdas tentunya. Dan juga para sahabat sangat cerdas. Ketika dia ingin mencari persaksian, dia pilih mana orang yang terbaik. Ini yang harus kita ingat. Orang yang baik atau orang yang cerdas bisa mengarahkan kita. Ketika kita salah, bisa membimbing kita kepada sesuatu yang aslah, yang lebih baik. Apakah itu urusan dunia ataukah yang lainnya? Syarat yang kedua dalam memilih sahabat, ad-dinus sahih, adalah orang yang benar-benar memiliki agama yang benar. Seorang tuqi, seorang sunni, seorang mukmin, seorang salafi, dialah sahabat kita. Ini takaran yang paling utama. Takaran yang paling utama. Dan berikutnya yang ketiga, al-akhlaq al-hamidah, adalah orang yang benar-benar memiliki akhlak yang baik. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik. Dan inilah yang kita katakan sahabat yang ideal. Kita punya banyak sahabat, tapi di antara sahabat kita ada sahabat yang paling erat dengan kita. Yang kita dapatkan, walaupun tentunya tidak akan sempurna sebagaimana harapan kita, tetapi paling tidak kita dapatkan ada kalanya tiga sifat ini pada sahabat kita. Makanya wajar apabila di antara nasihat yang diriwayatkan dari Luqman untuk anaknya, kata dia, ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum birukbataik, wahai anakku, dekat dan duduklah dengan para ulama, wa zahimhum, sesaki majlis mereka, birukbataik, dengan kedua lututmu. Fa innal quluba latahya bil hikmah, sesungguhnya hati ini akan hidup dengan hikmah. Kama tahya al ardul maitah biwabil al qatar, sebagaimana akan hidup sebuah negeri, sebuah tanah yang tandus ketika ada turunnya hujan. Subhanallah. Dengan nasihat dari para Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tadi yang pertama, kewajiban kita adalah untuk memilih siapa? Sahabat yang baik. Dan sahabat yang baik, mereka memiliki tiga sifat. Yang pertama apa? Cerdas, agama yang baik, dan akhlak yang mulia. Baik. Yang kedua, hindari sejauh mungkin orang-orang fasik dan bodoh. Perhatikan, orang-orang fasik dan orang-orang yang bodoh. Dan orang-orang yang liar. Al-jahalah wal-fasaqah wal-aradil, yaitu orang-orang yang katakan orang-orang yang kecil dan hina, artinya yaitu orang-orang yang liar, yang tidak memperhatikan kehidupan. Wal-humqa, dan orang-orang yang pandir. Humqa yaitu orang-orang yang memang tidak bisa bernalar dengan baik. Dia berjalan, na'udzubillah, ada kalanya tidak memperhatikan bahkan apakah perihal yang dia lakukan manusiawi atau tidak. Ini humqa. Makanya kita lihat ada kalanya, masya Allah, orang-orang sekarang ini membalikkan situasi, kondisi. Seharusnya dia cari sahabat yang baik, tapi malah cari sahabat yang aneh-aneh. Bahkan seakan-akan perkara yang aneh yang muncul dari orang ini akan memasyhurkan, akan menjadikan seorang itu terkenal. Allahu musta'an. Ada nasihat dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata dia, jangan engkau pergauli lima orang ini, yaitu lima orang yang memang yang dominan pada lima golongan ini ketidakmanfaatan ketika kita bergaul dengan mereka. Yang pertama, al-kadzab. Yang pertama apa? Al-kadzab. Apa al-kadzab? Orang yang suka dusta. Yang kedua, al-ahmaq. Itu orang yang benar-benar pandir. Tingkah lakunya, tingkah laku orang-orang yang sangat bodoh. Bukan sekadar bodoh, ahmaq yaitu orang yang, mohon maaf, benar-benar apa? Pandir. Ada orang yang bodoh, ada orang yang pandir. Yang sehingga tidak mengatur perbuatannya, kalau orang yang ahmaq ini sifatnya lebih, kalau boleh kita katakan, di bawah kelas apa? Dari kata al-jahil. Ahmak itu orang-orang yang memang seakan-akan nalar dan akalnya tidak berjalan. Kalau sebagian ada golongan yang suka atau membatasi hanya memakan selain daripada daging, dinamakan apa? Vegetarian ya. Di antara golongan vegetarian yang paling ahmak itu, mereka hanya memakan apa yang sudah jatuh dari pohon. Sudah jatuh dari pohon. Tidak boleh dipetik, tetapi yang jatuh dari pohon. Yang paling ahmak lagi, saat mengambilnya pun pakai apa? Pakai lidah. Ini golongan yang katakan pang ataupun vegetarian dari kalangan orang-orang pang ya. Yang paling ahmak, bodoh sekali, masya Allah. Nah, ini ahmak. Ini binatang namanya. Apa? Binatang. Allah musta'an. Alasan mereka, alam itu jujur dengan orang katanya. Alam tidak pernah dusta dengan penghuninya. Yang dusta adalah penghuninya katanya. Ini masya Allah. Nah. Yang ketiga, wal-bakhil. Yaitu orang-orang yang bakhil. Yang pelit di dalam bersahabat. Orang yang pelit tentunya dia hanya bisa memanfaatkan sahabatnya, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Ini al-bakhil. Dan kalau kita lihat karakter para sahabat dalam persahabatan mereka, menakjubkan. Coba perhatikan ketika para muhajirin sampai ke kota Madinah. Mereka berikan segala-galanya. Mereka belikan. dan beragam kisah sebagaimana yang disebutkan dalam sirah. Tidak hanya mereka membagi hartanya, bahkan mereka rela untuk membagi yang lainnya pada kondisi yang seperti itu untuk sahabatnya. Karena mereka mengetahui kemuliaan persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang kita jauhi yaitu al-jabban, yaitu orang-orang yang penakut. Ya. Al-jabban yaitu orang yang ketika kawannya mendapatkan musibah atau mendapatkan sesuatu yang membutuhkan pertolongan, dia takut. Jabban yaitu orang yang lebih memilih untuk cari selamat ketika ada sesuatu yang menimpa sahabatnya, tidak mau ikut campur. Kalau orang kita bilang habis manis sepah dibuang, ya. Jabban, sehingga ketika kondisi kawannya dalam keadaan terpepet, masya Allah, jabban. Makanya coba kalau kita lihat sikap pemberani yang ada dalam kehidupan para sahabat, masya Allah, mereka saling berlompatan untuk memberikan pembelaan kepada saudaranya. Dan inilah loyalitas atau al-wala. Karena seorang yang bersahabat, mereka memberikan wala, memberikan apa? Al-wala ataupun loyalitas. Dan ada kalanya tentunya, namanya seorang sahabat adalah orang yang tidak akan maksum. Pasti ada kalanya salah. Pasti ada kalanya salah. Tidak akan mungkin selama-lamanya namanya seorang sahabat dalam keadaan benar. Dalam keadaan selalu sebagaimana yang kita harapkan. Tidak. Sekali waktu akan terjatuh dalam kesalahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Unsur akhaka zaliman amzluma. Tolong sahabatmu, tolong saudaramu. Akhak, kata Nabi. Saat dia berbuat zalim. Atau saat dia apa? Dizalimi. Masya Allah. Karena memang, masya Allah, di dalam persahabatan ini, tidak akan selamanya sebagaimana yang kita isyaratkan tadi, kita mendapatkan sebagaimana yang kita inginkan. Karakter sahabat yang ideal, yang selalu dan selalu. Tidak akan. Tidak akan seperti itu. Makanya, dikatakan juga di dalam sebuah untaian perkataan salaf, dalam sebuah kata mutiara, kata mereka, إِذَا كُنْتَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ مُعَاتِبًا صَدِيقَكَ لَمْ تَلْقَ الَّذِي لَا تُعَاتِبُهُ. Kalau seandainya kamu itu selalu mencela orang yang dekat kepadamu, sahabatmu, maka sungguh engkau tidak akan bisa berjumpa dengan orang-orang kecuali engkau akan mencelanya. Kecuali orang-orang yang memang memiliki kekurangan. Bagaimana sampai dikatakan, عِشْ وَاحِدًا أَوْسِلْ فَإِنَّهُ مُقَارِفُ ذَنْبٍ مَرَّةً وَمُجَانِبُهُ. Kata para salaf, atau dalam untaian syair, hiduplah sendiri. Atau carilah sahabat. Jalinlah relasi dengan kawanmu. Tapi ingat, selama kamu menjalin relasi atau hubungan dengan kawanmu, kondisi dia itu di antara dua. Mukarifu dhambin. Ada kalanya terjatuh dalam dosa. Dan ada kalanya dia menjauh dari apa? Dari dosa. Artinya tidak ada sahabat yang maksum. Pasti dia akan terjatuh dalam kesalahan. Dan kejujuran dan persahabatan akan nampak. Kalau dia selalu mencela, mencari kesempurnaan dalam sahabat, maka sebagaimana dikatakan oleh para salaf, tidak akan dia dapatkan. Karena pasti dia akan mendapatkan celah. Dan celah di suatu saat, sehingga dia mencela. Dan dia lupa bahwa dirinya juga akan terjatuhkan dalam kesalahan. Yang sebenarnya sahabatmu juga merasakan sebuah keresahan di suatu saat. Makanya sampai dikatakan, وَمَنْ دَلَّذِي تَرْضَى سَجَيَاهُ كُلُّهَا. Siapa orang-orang yang semua karakternya atau semua perilakunya itu akan selalu dicintai dan diridhai. Kemudian nasihatkan, cukuplah seorang itu dikatakan baik. Bahkan mulia kalau seandainya aibnya itu bisa dihitung. Itulah orang yang mulia. Sampai demikian diingatkan. dalam ungkapan syair yang lainnya dikatakan, turidu sahiban la'aiba fi fahalil udi yakhufu bila dukhanin, katanya. Kamu ingin mendapatkan sahabat yang tidak ada aib dan celah padanya? Sebuah pertanyaan yang tentunya jam tidak akan mungkin tidak ada celah para sahabat kita. Tapi beliau katakan, fahalil udi yakhufu bila dukhanin, ingat. Ud, apa ud? Gaharu ya. Gaharu itu tidak akan memunculkan bau wangi kecuali dengan ada apa? Kata beliau, tidak ada yang bau wangi, atau al-ud itu tidak akan memunculkan bau wangi dengan tanpa ada asam. Ada ud yang bisa memunculkan bau wangi tanpa asam? Nah, karena ud itu bisa memunculkan bau wangi kalau dibakar. Artinya, suatu saat tentunya, sebaik apapun, akan ada celah dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, di dalam bersahabat tentunya, kita jangan tentunya, warahmatullahi wabarakatuh, menganggap bahwa sahabat itu tidak akan punya celah. Baik, berikutnya yang kelima, yang harus kita tinggalkan adalah orang yang fasik. Orang yang fasik. Orang-orang yang memang tentunya nampak di hadapan kita, di mata kita, berperilaku yang berseberangan tentunya dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketiga, sekarang kita masuk yang ketiga di dalam mencari sahabat atau di dalam adab persahabatan, yang ketiga adalah ikhlas fi sohbatin. Hendaknya kalian benar-benar jaga keikhlasan di dalam persahabatan ini karena Allah, karena Allah. Lepaskan unsur-unsur yang lainnya. Upayakan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena persahabatan karena Allah inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sebagaimana firman Allah dari ayat yang tadi kita baca, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal'ashiyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu untuk bergaul dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb-nya di waktu pagi dan petang, yang mana mereka hanya menginginkan wajah Allah. Menginginkan wajah Allah. Lakukan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Persaudaraan karena Allah, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Anas yang masyhur tentunya. Tiga golongan yang akan mendapatkan manisnya keimanan, di antaranya disebutkan oleh Nabi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang yang tidaklah dia mencintai saudaranya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil pada hari kiamat, dan Allah akan banggakan orang yang benar-benar bersahabat karena Allah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengkisahkan, kelak di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh, aynal mutahabbuna bijalali, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena Allah. Al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilluh. Hari ini aku akan berikan naungan dari naunganku, hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah. Allah jadikan kepada siapa? Orang yang bersahabat karena Allah. Benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang keempat. Jujur kalian di dalam sahabat kalian yang benar-benar kalian cintai dan ideal. Sebagaimana kalian harapkan. Maka kewajiban atau adab yang keempat. Kabarkan persahabatan ini kepada saudaramu. Kalian nyatakan bahwasanya kamu mencintai sahabatmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Coba perhatikan, kalau seandainya dalam dunia pernikahan, di dalam dunia pernikahan, kalau kita perhatikan, Masya Allah, diarahkan untuk kita mengucapkan, berkata, bertutur kata dengan cara yang baik, berinteraksi dengan yang baik. Jangan menyakitkan pasangan kita atau jangan menzalimi pasangan kita. Tapi coba perhatikan dalam dunia persahabatan, ada perintah khusus. Ada perintah khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan tentang kejujuran persahabatan yang benar-benar bangun ini kepada saudaranya, dan dia nyatakan tentunya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ar-rajul akhahu falyukhbir annahu yuhibbuh." Kalau dia benar-benar mencintai saudaranya, kabarkan bahwa kamu, bahwa dia mencintai saudaranya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Anas radhiyallahu taala anhu, dikatakan anna rajulan kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, famarra rajulun faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha. Suatu saat ada orang yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba berlalu seorang lelaki yang melewati majelis itu. Maka berkatalah orang yang majelis bersama Rasulullah, yang duduk bersama Rasulullah, seraya menyatakan, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza." Sungguh aku mencintai orang ini. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada orang yang menyatakan cinta kepada saudaranya ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'lamtahu?" Apakah cintamu kepada sahabatmu sudah kamu kabarkan? Qala la. Tidak. Belum wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "A'limhu." Kabarkan segera kepadanya. Falahiqahu faqal. Maka dia bergegas menemui kawannya yang tadi melampaui atau berjalan di majlis atau mendekati majlis itu, dia kejar kawannya. Faqala inni uhibbuka fillah. Sungguh aku mencintai kamu karena Allah. Maka faqala Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka di sini diajarkan jawaban bagi orang yang menyatakan inni uhibbuka fillah. Apa jawabannya? Ahabbaka Allah, ahabbaka fillahi alladhi ahbabtani lah. Demikian yang kita ucapkan. Berikutnya, yang kelima, adab daripada persahabatan ini, hendaknya dia kenali at-ta'aruf, dia kenali lebih mendalam lagi keadaan orang ini dari semua sisi. Karena tentunya ketika dia bersahabat dengan saudaranya, jujur karena Allah, dia akan memperhatikan semua sisi yang ada padanya. Agamanya dan urusan yang ada padanya. Tentunya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Bukan berarti kita kepada saudara kita melakukan upaya tajassus, yaitu mata-matai, atau melakukan sebuah tindakan yang sifatnya adalah fuduli, sebab ingin tahu tentang urusan kawan kita, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi dalam batas kewajaran dari apa yang nampak bagi kita. Karena tentunya ketika seorang dia pandai di dalam bersahabat, maka dia akan pandai tentunya. Ketika semakin dia mengetahui, dia akan semakin pandai dalam bagaimana menyenangkan saudaranya. Dia akan semakin pandai dalam menyenangkan saudaranya. Dan idkhalus surur, memasukkan rasa senang, memberikan rasa senang kepada saudaranya, kepada sahabatnya, itu hal yang berpahala. Dan memberikan rasa senang kepada saudaranya, tidak harus dari perkara, dari harta kita. Ada kelebihan apa yang bisa kita lakukan dengan cara yang terbaik. Banyak cara tentunya dalam persahabatan ini. Banyak cara. Makanya, Masya Allah, ada kalanya para salaf menuliskan puisi untuk sahabatnya, menuliskan syair untuk sahabatnya, syair yang tentu membangkitkan kejujuran dalam persahabatan, yang semakin mengeratkan bahwa persahabatan itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui kebiasaan saudara kita tentunya, apa yang biasa dia inginkan, apa yang dia sukai, maka kita bisa melakukan apa atau memberikan apa yang dia sukai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahadu tahabbu fi ma bainakum." Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, karena memberikan hadiah itu akan menguatkan apa? Kecintaan di antara kalian. Sahabat kita, kita tahu tentunya apa yang dia sukai dari hadiah. Karena kita mengetahui dia, ada ta'aruf. Maka ketika kita berikan, kita akan tahu dia akan senang. Dan kegembiraannya sahabat kita adalah kegembiraannya kita. Bahagianya sahabat kita adalah kebahagiaan yang ada pada kita. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat itu adalah saya. Dia adalah saya. Umar adalah saya. Ini yang harus kita perhatikan. Sampai diriwayatkan dari Yazid ibn Nu'amah, diriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ila akhar rajul falyas'alhu 'an ismihi wa falyas'alhu 'an ismihi wa ismi abihi wa mimman hu fa innahu awsal lil mawaddah." Kalau kalian memang ingin bersahabat dengan kawanmu, kita harus ketahui siapa namanya. Siapa nama ayahnya? Bagaimana karakter orang ini bersama siapa saja orang ini? Karena itu lebih awsal lil mawaddah, lebih akan menguatkan keterikatan mahabbah yang ada antara kita dengan sahabat kita. Baik, berikutnya yang keenam, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan sebenarnya, jadikan saudara kita seperti diri kita. Jadikan sahabat kita seperti diri kita. Sampai ada ungkapan dari seorang salaf yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani, kata beliau, "Law anna dunya kullaha li faj'altuha fi fammi akhin min ikhwani lastaqlaltuha lah." Kalau seandainya seluruh dunia dan isinya ini milikku, perhatikan, "Faj'altuha fi fammi akhin min ikhwani," kemudian seluruh dunia ini aku berikan untuk kawanku, dari kawan-kawanku, dari sahabat-sahabatku, ini saya, aku masih menganggap kurang untuk sahabatku itu. Subhanallah. Artinya sebuah kiasan, benar-benar sahabatku adalah diriku. Apa yang aku butuhkan, itulah yang dibutuhkan saudaraku. Apa yang diinginkan oleh dirinya, itulah yang diinginkan untuk sahabatnya. Masya Allah. Puncak persahabatan yang menakjubkan. Oleh sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa dan sebagaimana apa yang dicintai untuk dirinya. Yang ketujuh dari adab persahabatan adalah memperbanyak at-tawasul, yaitu saling ziarah dan saling memberikan nasihat dan menjalin hubungan. Dikatakan yaitu saling tabadul fit tazawur, saling berziarah. Kalau di dalam istilah adab syar'i, ya, dipilahkan antara silaturahmi dengan apa? Az-ziar, sebagaimana yang sering kita uraikan, kita sampaikan. Bahwasanya perkara yang berbeda, tentunya asalnya berbeda, antara silaturahmi dengan apa? Ziarah. Tapi sudah salah kaprah, ya. Menziarah sahabatnya dikatakan silaturahmi. Asalnya silaturahmi adalah menjalin hubungan dengan kerabatnya yang masih memiliki hubungan darah dengannya. Rahim. Rahim itu rahim. Ada kekerabatan, ada darah. Dan itu berkaitan tentunya atau berhubungan dengan saudaranya. Apakah itu dengan mengunjunginya, berbuat baik kepadanya, atau yang sifatnya menguatkan silaturahmi. Dan bedanya tentunya silaturahmi itu kita tunaikan walaupun dia memutuskan. Kita memberikan walaupun dia menolak atau tidak pernah memberikan untuk kita. Kita tersenyum untuknya walaupun mungkin dia marah kepada kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad disebutkan, orang yang bersabar di dalam menjalin silaturahmi terhadap kerabatnya walaupun dia dizalimi, walaupun dia mengunjungi dan tidak dibalas kunjungannya, dia memberi dan dia tidak pernah diberi oleh kerabatnya, dia berkata baik dia, tetapi dibalas dengan perkataan kotor, tapi tetap dia menunaikan kewajiban silaturahmi, maka kata Rasulullah kepada sahabatnya, seandainya benar sebagaimana yang kamu ucapkan, sungguh Allah akan membelamu. Ternyata masya Allah, datangnya pertolongan Allah adalah pada saat kita menunaikan hak kita. Walaupun orang lain tidak menunaikan atau kerabat kita tidak menunaikan hak untuk kita. Ini kalau silaturahmi. Dalam persahabatan tentunya masya Allah. Dalam dunia persahabatan ketika dia benar-benar bangun karena Allah, masya Allah. Sangat indah tentunya dan menakjubkan. Di antara hak yang harus kita tunaikan adalah berziarah, mengunjungi dia. Dan fadilahnya semuanya dalam hadis yang kita ingat, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika seorang yang mengunjungi saudaranya, mengunjungi kawannya, dan dia mengunjungi benar-benar karena Allah, maka di sana ada pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mencintai orang ini. Jadi tentunya keutamaan bagi orang yang mengunjungi karena Allah. Tidaklah dunia yang ada padanya, tidaklah kelebihan dunia yang ada padanya, atau unsur-unsur yang lainnya, tapi dia datangi karena Allah. Dia kunjungi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada karena bagi hati yang baik, segera sebuah pertemuan itu sudah membahagiakan dan menenangkan. Ini dalam persahabatan. Ketika seorang sekedar bertemu di suatu tempat, subhanallah, ini sudah membahagiakan dan menenangkan. Keterikatan kepada persahabatan ada kalanya lebih kuat daripada keterikatan terhadap kerabatan. Ada kalanya orang pergi jauh, masya Allah, yang seharusnya dia kabari pertama kali adalah keluarganya, tapi yang dia kabari siapa? Sahabatnya. Nah, demikian akrabnya, demikian kuatnya persahabatan itu. Maka alangkah indahnya ketika di sana ada tanasuh, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat. Alangkah indahnya tentunya ketika di sana ada perkara-perkara yang baik yang hidup di dalam persahabatan. Baik, yang ke-8 kita ringkaskan tentunya dalam persahabatan. Ada kewajiban bagi kita al-isra' untuk bergegas saling memberikan bantuan untuk saudaranya. saling memberikan bantuan untuk saudaranya dari semua sisi yang dibutuhkan dan diperlukan. Makanya, Masya Allah, tadi kita sudah isyaratkan pada poin yang pertama tentang syarat sahabat yang kita pilih adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas memiliki kepekaan untuk sahabatnya. Dia tahu apa yang dibutuhkan. Dia tahu apa yang diperlukan. Dia tahu apa yang harus dibantu untuk kawannya. Ini persahabatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada kalanya puncak daripada persahabatan ini akan muncul al-izar. Akan muncul apa? Al-izar. Apa al-izar? Mengorbankan kepentingan pribadinya untuk sahabatnya, untuk saudaranya. Masya Allah, ini izar. Dan ini yang menakjubkan. Ini yang menakjubkan. Sebenarnya dalam hadis atau dalam asar diriwayatkan, ketika tiga orang sahabat yang saling terluka di antara mereka, di medan perang, di bawah terik matahari, di ujung kematian, sama-sama terluka, maka datang seorang sahabat yang menawarkan air minum. Dan tatkala dia telah membuka mulutnya, tiba-tiba dia mendengarkan nerangan saudaranya. Tidak kuat, tidak sanggup dia untuk meminumnya. Maka dia katakan, berikan kepada saudaraku itu. Dia lebih membutuhkan dari aku. Maka dia datangi sahabatnya. Dan ketika sahabatnya sudah hampir minum, tiba-tiba sahabat yang kedua ini mendengarkan nerangan sahabat yang lain, yang ketiga. Dan dia berkata, berikan kepada saudaraku itu. Dia lebih butuh. Dia lebih membutuhkan daripada aku. Dia datangi orang yang ketiga. Tatkala dia datangi, dia sudah wafat. Dia pergi ke orang yang pertama, sudah wafat. Dan dia beli pergi ke orang yang ketiga, sudah. Atau orang yang kedua, sudah wafat. Ini izar. Dan kemuliaan izar Allah sebut dalam Al-Quran. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Subhanallah. Mampu mereka melakukan izar. Mampu mereka melakukan izar. Baik, berikutnya yang ke-9, walaupun dia sahabat kita tentunya, yang harus kita ingat hendaknya kita tetap mengambil jalur pertengahan di dalam persahabatan ini. Artinya apa? Bukanlah sahabat itu berarti menjadi segala-galanya bagi kita, sebagaimana yang dikatakan seorang khullah. Ingat, dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bentuk yang dikatakan pertengahan di dalam memberikan rasa cinta untuk sahabat ini, yaitu diisyaratkan dengan sebuah makna, yaitu jangan sampai cinta kamu ini membebani kamu di batas kewajaran. Tidak mampu sebenarnya untuk lakukan untuk sahabat, tapi dia lakukan di batas kewajaran. Oleh sebab itu, di dalam riwayat disebutkan, ahbib habibaka haunan ma asa iyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa iyakuna habibaka yawman ma. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi, ahbib habibaka haunan ma, cintai orang yang kamu cintai, sahabatmu, haunan ma, sekedarnya. Dalam arti, jangan berlebihan. Jangan melampaui batas. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma, bisa jadi di suatu hari dia akan menjadi siapa? Musuhmu. Siapa tahu? Kita tidak tahu. Allah muqallibul qulub. Betapa banyaknya orang yang dulu kita anggap akrab dengan kita, tapi ternyata menjadi musuh di suatu hari. Walayhafillah. Oleh sebab itu, mencintai saudaranya atau mencintai sahabatnya dalam batas kewajaran dengan sifat-sifat sebagaimana yang kita sebutkan. Baik, ada beberapa yang lainnya tentunya mengingat waktu, dan insyaallah mungkin kita lanjutkan pada waktu yang lainnya tentang bagaimana bentuk persahabatan yang baik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang telah kita pelajari menjadi perkara yang akan menjadikan baiknya persahabatan kita terbingkai dengan cara yang baik, dalam warna yang baik. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga persahabatan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan kita mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah yang sangat besar tentunya, kalau seandainya dalam persahabatan kita memilih dengan sifat-sifat sebagaimana kita sebutkan, maka apalagi yang dikatakan sebagai sahabat yang paling dekat. Karena disifati orang yang terdekat dengan kita, sahibah. Sahibah itu pasangan hidup, yaitu istri. Atau antara istri dengan suami, dikatakan sahibah. Oleh sebab itu, perhatikan sifat-sifat yang baik ketika kita akan memilih dari orang-orang yang akan menjadi sahib kita secara lebih jauh lagi, artinya pasangan hidup. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan.